Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini merupakan hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah taala kita sampaikan perkara yang selayaknya seorang muslim mengakhiri segala apa yang dia amalkan selama bulan Ramadan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita sampaikan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan Mubarak, pada majlis yang ke-30 beliau menyebutkan fi khitami asyhari bit tauhid wal istighfar. Beliau menyebutkan tentang khitam syahr, menutup bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan tauhid dan istighfar. Kata beliau, "Fa'inna tauhida wal istighfara amruhuma azimun." Sesungguhnya tauhid dan istighfar keduanya adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang Allah menciptakan mereka disebabkan karena tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Disebutkan mana liya'budun dari Ibnu Abbas ay yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan yang hak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya. Tauhid ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, sebagaimana disebut dalam hadis tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Rasulullah, apa haknya Allah dari hamba? Qal, Rasulullah mengatakan, "An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tauhid ini merupakan asas dari amalan. Dengan tauhid tasihhu mahu al-a'mal. Dengan tauhid maka amal-amal itu menjadi sahih, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa biduni tauhid la tasihhu al-a'mal jami'uha. Dengan tauhid, dengan tanpa tauhid, kalau seseorang itu tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka amal-amal seluruhnya yang dilakukan seorang itu tidaklah sahih. Kenapa? Karena tauhid merupakan asas dasarnya. Kalau dasarnya tidak benar, maka apa yang ada di atasnya itu juga tidaklah benar. Mesti kita memurnikan tauhid kepada Allah kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting dalam menutup bulan Ramadan ini, jangan sampai kita mempersekutukan Allah, maka sia-sia seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan ketaatan kepada Allah, amal-amal saleh selama di bulan Ramadan yang tentu kita mengharapkan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ternyata di akhir bulan Ramadan pergi ke kuburan, meminta ke kuburan, atau melakukan sesuatu amalan-amalan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya. Wa qadimna bima amilu amalan fajalna haban mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hadapi amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah, sehingga amalan-amalannya tidak dinilai oleh Allah seperti debu-debu saya yang terbangan. Fahuwa al-asas alladhi yakumu alaihi dinul Islam. Tauhid merupakan asas yang dengannya tegak agama Islam. Fahuwa al-asas alladhi tasihhu ma huwa al-amal. Dia merupakan asas, dasar, pondasi. Dengannya maka sahihlah amal-amal. Wa takunu mutaqabbala 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut akan diterima di sisi Allah. Fa yajibu 'ala al-muslim ay ya'taniya bit-tauhid awwalan fa yusahhihu 'aqidatahu, maka wajib bagi seorang muslim untuk dia memperhatikan pertama kali tauhid ini. Karena asas ibadah, asas dari amal. Maka hendaknya seorang itu mensahihkan akidahnya, menjadikan benar akidahnya. Wa tauhid huwa makna la ilaha illallah. Fa inna makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tauhid ini maknanya la ilaha illallah. Karena sungguhnya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka ibadah kulluha haqqun lillah, seluruhnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairillah, dan tidak boleh memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Ada Syekh Muhammad bin Wahab, man syarafa syai'an min innal ibadah li ghairillah bahwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafirun, dia musyrik kafir. Wa biha ba'atha Allahu jami'ar rusul wa anzala jami'al kutub. Dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul-rasul. Tujuannya apa Allah mengutus rasul adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab seluruhnya, yaitu dakwah mengajak manusia kepada tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa marsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali ana, kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah, kata Allah, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini semua ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan tujuan untuk mengajak umat, mengajak manusia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa tauhid huwa haqqullah, haqqullah 'ala 'ibadihi. Tauhid merupakan haknya Allah atas hamba, seperti yang kita sebutkan. Wal maghfiratu haqqul 'abdi 'ala Allah. Sedangkan ampunan itu adalah haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menunaikan haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan haknya hamba. Apa haknya hamba? Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Sebagaimana dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, "Allahu a'lam." Allahu Rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah mengatakan, "Haqqul ibad 'ala Allah." Haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab bagi siapa saja hamba-hambanya yang tidak mempersekutukan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan termasuk sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba adalah tauhid. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan riwayat Tirmizi, dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Law adaitani بقراب النار حطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لو أتيتني بقراب النار حطايا." Kalau sekiranya kalian wahai ibni Adam datang kepadaku dengan dosa, dengan kesalahan sepenuh bumi, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengannya biqorabiha la atituka biqorabiha maghfiratan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis, aku akan mendamaimu dengan sepenuh pula ampunan. Seberapa banyak dosamu, sebegitu pula Allah memberikan ampunannya kepada seorang hamba. Maka dalam hadis qudsi ini memberikan faedah penjelasan kepada kita bahwasanya tauhid, mentauhidkan Allah adalah merupakan perkara yang paling utama di dalam diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Kalau seorang hamba datang di yaumul qiyamah menghadap Allah dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Allah akan memasukkan ke dalam jannah. Wala ubali ala ma kana mink. Dan tidak peduli betapapun amalanmu itu, selama orang itu tidak mempersyukurkan Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam keridhaannya. Wal istighfar. Kemudian istighfar huwa talabul maghfirah, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tauhid, kita tutup bulan ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat-saat mengakhir bulan Ramadan, di awal-awal Syawal, itu banyak kaum muslimin yang mereka melakukan perkara-perkara yang merusak tauhidnya, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah dia ke kuburan wali-wali dianggap sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan amalan-amalan kesyirikan di sana. Kemudian istighfar, kita berbanyak-banyak istighfar kepada Allah. Bahwa hajatul abdi, dan ini adalah merupakan kebutuhan hamba. Istighfar itu merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu muhtajun ila al-istighfar. Seorang hamba itu sangat butuh dia kepada istighfar. Karena istighfar talabul maghfirah an khata'in waqa'a min al-'abdi fi haqqillah ta'ala. Karena istighfar itu adalah meminta ampunan dari kesalahan yang terjadi pada diri seorang hamba di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Imma bi tarki wajibin aw bi fi'li muharramin. Bisa berupa seorang hamba itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, merupakan haknya Allah. Enggak salat, enggak puasa, atau kewajiban yang lain dia tinggalkan, ataukah dengan dia melakukan perkara yang haram. Maka semua ini butuh kita untuk istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan kewajiban adalah dosa, Allah Subhanahu wa taala akan mengancam pelakunya dengan adab, dengan itsam, dengan dosa. Demikian juga melakukan perkara yang haram, diharamkan Allah juga konsekuensinya akan mendapatkan ancaman dari Allah, siksaan dan dosa dari apa yang dia kerjakan tersebut. Maka seorang hamba yatlubu min rabbih yaghfir lahu, dia butuh untuk meminta kepada Rabb-nya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, wa yatubu alaihi, dan bertobat kepada Allah dari apa-apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Wa dzalika ba'da an ya'zima ala tarki dzunub wa la adail wajibat wa yas'al rabbahu ayaghfir lahu. Demikian itu setelah dia berazam, bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut, tidak ada keinginan lagi untuk kembali dari perbuatan dosa yang dia bertobat darinya. Bahkan termasuk syarat dari taubat, diterima taubatnya seorang hamba, al-azm alla ya'ud, untuk dia tidak kembali kepada dosa tersebut, dan juga berazm untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Seorang hamba, kata Syekh, butuh kepada istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan istighfar ini merupakan siarnya para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka nabi, mereka utusan Allah, mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sangat butuh istighfar kepada Allah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga, maksum, tetapi beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfirulah fa inni astaghfirullah fil yawm wa atubu ilayh fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari 100 kali. Jangan kita mencukupkan istighfar hanya ketika selesai menjalankan ibadah salat, salat fardu, istighfar 3 kali. Setelah itu tidak ada lagi istighfar. Istighfar merupakan kebutuhan kita setiap saat. Karena setiap saat kita melakukan perkara-perkara mungkin yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau kita lalai dalam menjalankan perintah, dalam menjalankan ibadah banyak kekurangan-kekurangannya, maka kita butuh istighfar, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu alasan beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merasa bahwasanya di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah masih ada kekurangan-kekurangan. Tentu kita jauh lebih butuh untuk istighfar kepada Allah. Tidak ada jaminan di dalam ibadah kita yang kita lakukan sempurna, tidak ada kekurangannya. Demikian juga kita tidak ada jaminan tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa, dan tidak ada jaminan kepada kita menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita melihat kepada para anbiya, mulai dari Adam alaihissalam, beliau beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam meminta ampun kepada Allah. Demikian Nabi Nuh alaihissalam beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan yang lain para nabi-nabi. Maka disebutkan oleh beliau di sini, istighfar ini merupakan siarnya para nabi alaihi salatu wassalam. Istighfar ini bukan hanya dengan lisan. Bukan hanya sebatas lisan kita, lisan kita mengucapkan astagfirullah sampai beratus-ratus kali mungkin. la yakunu bil lisan faqat ma adam al islah li sadil khalal wan naqsi wal khata. Istighfar itu tidaklah hanya dengan ucapan lisan saja tanpa dibarengi dengan lislah, perbaikan untuk menutup kekurangan-kekurangan, celah-celah, kesalahan-kesalahan. Bal sahyu akhtahu, bahkan seorang itu hendaknya dia membenarkan, mengislahkan kesalahan-kesalahannya. Apa yang diajar kepada grup dari kesalahan, maka dia perbaiki kesalahan tersebut. Bukan hanya sekedar lisan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak dibarengi dengan tindakan anggota badannya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dia harus rujuk dari kesalahannya tersebut, dia harus perbaiki, dia harus menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dalam ibadahnya dan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa-dosa yang dia lakukan. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala dalam kitab beliau Lathaibul Ma'arif, "Fa man istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu ala al-ma'siyah ma'qudun." Barang siapa yang dia beristighfar dengan lisannya mustighfar, astagfirullah, astagfirullah, wa qalbuhu 'alal ma'siyah ma'qudun, marbutun, tetapi hatinya kepada kemaksiatan dia terikat, terhubung. Lisannya beristighfar tapi dalam hatinya itu ada kecondongan kembali kepada kemaksiatan. Wa azmuhu ayarji'a 'ilal ma'asi, dan azmnya, tekadnya, keinginannya bulat dia untuk kembali kepada kemaksiatan. Ba'da syahr, setelah bulan Ramadan, wa ya'ud, dan dia kembali kepada kemaksiatannya itu. Dalam bulan Ramadan mungkin dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, tapi di dalam hatinya itu sudah ada niat pengen kembali melakukan kemaksiatan itu setelah bulan Ramadan berlalu. Fasawmuhu alaihi mardudun, maka puasanya yang dia lakukan itu merdud, tertolak. Wababul qubul alaihi masjudun, dan pintu-pintu diterima dari amalnya itu tertutup. Naam. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, man shoma Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza aftara ba'da Ramadan an la ya'si Allah dakhala al-jannah bi ghairi mas'alatin wa la hisab. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia terbetik di dalam jiwanya atau dalam hatinya, atau dia menyampaikan kepada jiwanya bahwasanya apabila dia berbuka setelah Ramadan berlalu, Allah ya'si Allah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dakhul jannah, maka dia akan masuk surga bighair masalatin wala hisab, tanpa ditanya dan tanpa hisab. Orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia menyatakan kepada dirinya bahwasanya setelah dia berbuka, setelah selesai bulan Ramadan, dia tidak akan kembali bermaksiat kepada Allah, berazam jujur, maka dia masuk ke dalam jannah tanpa ditanyai, tanpa hisab. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيام عليه مردود. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia menyampaikan kepada jiwanya, menyatakan kepada jiwanya bahwasanya apabila dia berbuka, telah selesai bulan Ramadan, sudah selesai puasa, aswa rabbahu, dia bermaksiat kepada Rabbnya, kemudian kembali bermaksiat, fasyamu alai mardud, maka puasanya itu tertolak. Maka tentu kita merasa takut dan khawatir kalau segala amal-amal saleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita mengharap diberi pahala yang besar oleh Allah, diampuni salam-salam kita, diterima amal-amal kita, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena seperti ini. Kita tidak menutup bulan Ramadan dengan tauhid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi penutup di dalam pembahasan kita selama bulan Ramadan ini, menutup bulan Ramadan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita. Naktabi bil qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadalu wa habibakumullah.